بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيوسف بساعة من فقط تلس على سبيد الله حسن. masuk babul irab halaman 22 nih. Qala rahimahullah ta'ala babul i'rab. Babul i'rab. Kasih meja di sana biar tinggian nanti. Ya. Babul i'rab. Nah, ini macam-macam i'rab ini. Babu itu i'rabnya untuk bisa katakan dia sebagai khabar dari mubtada mahdhuf yang takdirnya adalah hadha babul i'rab. Maka i'rab adalah mudhofun ilaih. Ya. Atau antum mengatakan babu, di sini antum boleh baca babun. Babun al-i'rab. Babun al-i'rab. Nah. Kemudian ya, ini sebagai mubtada. Kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya mubtada datang dalam bentuk nakirah? Nah, ya. Nah, mubtada dalam bentuk nakirah ini diperbolehkan lishtirahi, ya, karena lishtirahi, ya, karena dia sudah masyhur. Sudah masyhur, maka dia yunazil manzilatan alam. Maka dia menempati posisi alam, maka seolah-olah dia adalah isim alam yang ma'rifah. Maka babun al-i'rab. Tapi ini tapi yang masyhur i'rabnya adalah babu al-i'rab, itu adalah dari khabar. Dari mubtada mahdhuf hadza babul i'rab. Nah. Tapi lihat itu di penjelasan sahibul hasyiah yaitu Ibnu Qasim. Nah. Tafadhal dibaca sini Ainur. Ya, dibaca al-i'rab wa taghyir awakhir al-kalim bi ikhtilaf al-awami al-dakhilati 'alayha. Nah, coba perhatikan. Al-i'rab huwa taghyir awakhir kalim. Apakah yang dimaksud dengan i'rab? I'rab adalah taghyir awakhir kalim. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab ini adalah perubahan awakhir, yaitu jamak dari akhir, akhir-akhir al-kalim. Akhir-akhir setiap kalimat. Jadi perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi yang berubah di sini awakhir, bukan ya, yang berubah di situ adalah hurufnya. Akan tetapi bukan yang berubah mengenai huruf di fiilnya atau huruf di isimnya, tapi yang berubah adalah harakatnya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain, misalkan dari satu keadaan rafa ke keadaan nasab atau ke keadaan jar atau keadaan jazm. Kenapa demikian? Likhtilafi al-awamini. Karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alaiha yang masuk kepadanya. Ya, semisal kita mengatakan ja'a Zaidun. Maka Zaidun di sini dibaca dengan dhamma. Zaidun marfu. Kenapa Zaidun dibaca dengan dhamma? Karena dia marfu. Ya, dirafa'kan. Ya, masuk kepadanya amil. Al-amil ad-dakhil 'alaiha. Itu masuk amil kepadanya, yaitu fi'il ja'a yang mengharuskan Zaidun berharokat dhamma karena sebagai fa'il. Maka Zaid di sini ma'mul. ya, lafzan au taqdiran. Nah, perubahannya ini baik secara lafaz maupun secara takdir, diasumsikan, ditakdirkan. Misalkan jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ya, perhatikan perubahan itu semua karena ada tuntutan amil ra'aitu Zaidan, karena ada amil yang mesti membuat Zaid menjadi maf'ulun bih, ya, menjadi objek dari fi'il dan fa'il dari ra'aitu, maka dia tanda nasabnya mansub, tanda nasab adalah fathah atau ya marartu bi Zaidin. Habib, bukunya mana Habib? Hah? Salah bawa. La ilaha illallah. Salah bawa. Ini gak cocok dia kalau nanti dia tadu. Takutnya salah pos. Salah malam. Buku aja salah bawa. Dah satu aja lah Habib lah, sampai mati lah. Gak usah nambah-nambah. Salah nanti, salah pos lagi. Tapi perhatikan. Ya. Nah, yang masuk apa namanya perubahannya itu baik secara lafaz marartu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan, ya, itu lafaznya nampak atau takdiran atau diasumsikan saja. Semisal dia ditakdirkan karena yuqaddar, karena dia ditakdirkan dari ta'adzur, karena ta'adzur enggak mungkin nampak. Misalkan jaa al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Nah, ini semua ditakdirkan saja, diasumsikan ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Perhatikan di situ ya, jaa al-fata. Nah, maka di sini fathah sama seperti tadi jaa Zaidun. Dia sebagai makmul dari amil jaa. Nah, perubahannya ada. Nah, dia adalah sebagai fa'il marfu bidhamma muqaddarah. Dengan dhamma yang muqaddarah, yang diasumsikan saja. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak mesti, antara adalah at-ta'adzur yang nanti kita akan sebutkan. Ra'aitu al-fatah, demikian pula marartu bi al-fatah. Nah, kemudian amil yang disebutkan oleh ya Ibnu Ajurrum di atas, amil tersebut adalah ya likhtilafi al-awamil, karena adanya perbedaan amil-amil. Nah, perbedaan amil-amil tersebut ya, amil ya, amil tersebut liktilafi al-awamil. Ya, perhatikan sini papan tulis. Amil tersebut yang namanya amil ada dua. Ini saya jelasin dulu sini ya, biar nanti pas kita baca hasiahnya jadi lebih mudah. Nah, perhatikan. Yang namanya amil ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ya. Amil itu ada amil lafzi, ada amil maknawi. Nah, amil lafzi yang jelas nampak kayak tadi, amil yang misalkan jaa fi'il, ra'aitu fi'il, kemudian marartu bi, itu ada huruf jar. Ya, itu amil yang jelas. Itu nampak amilnya. Amilnya lafzi, dilafadzkan. Paham enggak antum sini? Amil misalkan ra'aitu Zaidan. Zaidan mansub karena ada amil yang nampak ra'aitu. Dilafadzkan. Ya, dilafadzkan. Maksud antum mengatakan marartu bi Zaidin. Zaidin majrur karena ada amil yaitu huruf jar ba. Paham sini? Itu dilafadzkan. Nanti ada amil yang maknawi yang tidak dilafadzkan. Ya, semisalkan apa? Al-ibtida. Dia beramal pada mubtada. Antum mengatakan Zaidun qaimun. Ya, perhatikan. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada marfu. Ya, dia memenuhi syarat sebagai mubtada, ya kan? Zaidun mubtada marfu. Zaidun mubtada. Apa amil yang menyebabkan Zaid jadi mubtada? Adalah al ibtida. Ya, al ibtida. Tapi bisa dipahami sini? Nah, ini enggak nampak ini kan? Nah, ini amil namanya maknawi. Ngerti sini? Nah, ini kan nampak al-ibtida. Jadi Zaidun qaimun, Zaidun mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Sama kayak tadi jaa Zaidun. Zaidun fa'il. Kenapa dia ada fa'il? Ada amil berupa lafaz jaa. Nah, sekarang Zaidun qaimun. Kenapa Zaidun dibacanya qaimun? Ada amil yang tidak nampak yaitu al-ibtida. Al-ibtida permulaan yang mesti menjadikan Zaid sebagai mubtada. Ngerti sini? Nah, ini amir maknawi yang pertama. Nah, amir maknawi yang kedua, ini terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu. Ya, misalkan itu mengatakan, ya, yadhabu yadhabu siapa misalkan? Yadhabu sarimin ila suq misalkan. Nah, yadhabu sarimin ila suq. Nah, araftum sarimin, man huwa sarimin? Nah. Nah, araftu gitu ya. Antum mengatakan yadhabu sarimin ila suq. Nah, perhatikan yadhabu. Yadhabu Zaidun ila suq. Yadhabu Zaidun ila al-masjid. Tapi perhatikan yadhabu. Yadhabu antum bacanya dengan dhamma. Ya. Kenapa dengan dhamma ini kan mu'rab ini di i'rab. Ya, yadhabu fi'lun mudhari. Antum bacanya apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Nah, kenapa marfu bidhamma zahirah? Marfu dengan dhamma. Kenapa dia marfu? Antum mengatakan litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Saya perhatikan. Ya. Dia antum mengatakan yadhhabu Zaidun ilal masjid. Ya, antum mengatakan yaqulu Muhammadun lahman misalkan. Bawa apa buah kilang? Masya Allah. Bawa akikahan? Apa bawa itu kotak walimahan? Masya Allah, buah kilang. Belum 3 hari. Belum seminggu buah kilang? Oh, hari ketujuh ini? Masya Allah. Sampai kemarin terakhir. Ini buka dah nih. Pagi-pagi makan kambing kita nih, nggak apa-apa dah. Alhamdulillah. Ya, coba perhatikan ini amil maknawi. Yadhabu Zaidun ila suq. Yadhabu. Antum kenapa baca yadhabu? Kenapa nggak yadhab, yadhaba, yadhabi? Kenapa mesti baca yadhabu? Antum mengatakan yadhabu fi'lun mudhari'. Kalau marfu berarti ada amil. Kalau marfu berarti ada amil. Mana amilnya? Manawi. Sama kayak tadi al-ibtida sebagai amil dari mubtada tanpa dilafadzkan. Mesti Zaidun sebagai mubtada. Nah, kayak begini juga ada amil maknawi yadhab, mesti yadhab ini marfu. Marfu, ya. Saya perhatikan. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma baru. Nah, mana amilnya? Kenapa amilnya? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena dia terbebas dari amil-amil nasab dan amil-amil jazm. Enggak ada lam, enggak ada lan, enggak ada an, enggak ada kai, enggak ada hatta dan seterusnya. Ya. Bisa dipahami sini? Jadi amil ada dua, ada amil lafzi, ada amil ma'nawi. Kalau amil lafzi jelas. Ya, amil lafzi kayak begini. Asyrabu al-qahwa. Al-qahwa mansub maf'ulun bih. Ya. Walamatun nasbihi fathah. Mana amilnya? Asyrabu. Nah, jadi anda minum dulu. Bismillah. Sudah, paham sini? Sudah ngerti kan sini? Jadi apa makna perkataan Ibn Majrum? Al-Irab huwa taghyiru awakhir kalim. Yang berubah adalah awakhir harakatnya. Bukan hurufnya. Kalau hurufnya itu berubah itu di ilmu sorob. Ya, di ilmu sorob. Nah, likhtilafi. Lamnya itu lam sababiyah. Likhtilafi. Karena sebab perbedaan awamil. Amil-amil. Amil-amilnya itu perhatikan ada lafzi, ada maknawi. Maknawi ini dua. Yaitu al-ibtida pada mubtada. Yang mengharuskan mubtada menjadi marfu. Yang mengharuskan sebuah isim jadi mubtada. Nah, satu lagi apa? Pada kasus fi'il mudhari' yang marfu. Mana amilnya? Litajarrudihi. Karena amilnya adalah karena sebabnya dia kosong dari nasab dan jazm. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepadanya, kepada sebuah kalimat tadi, lafdhan, baik perubahannya itu secara lafaz, Zaidun, Zaidan, Zaidin, perubahan lafaz, au taqdiran, atau diasumsikan. Diasumsikan karena beberapa sebab, tiga sebab. Ya, yuqaddar, diasumsikan, ditakdirkan, li ta'adzur, karena ta'adzur, kemudian lisikal, karena berat, kalau lil munasabah, untuk mencocokkan dengan ya mutakallim. Maka ditakdirkan saja. Ja'a akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Misalkan. Atau yang sikal. Ja'a ad-da'i, ra'aitu ad-da'i, Kalau ra'a itu ada ya, dia khafif, ringan. Nampak perubahannya. Ra'a itu ada ya. Ya, kemudian marar itu bida'i, ja'a da'i. Nah, itu ya. Tapi kalau yang ta'adzur enggak nampak. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Diasumsikan saja seperti tadi ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nanti dia ditakdirkannya kenapa, nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Jadi di matan sini sudah dipahami sini. Ya, Kang Aib. Ah, apa Habib? Dua. Dua aja. Satu aja belum nanya. Dua. Dua. Dua itu. Ya, yaitu al-ibtida' dan juga apa membahasakannya ini. Amil ma'nawi, ya fi'lun mudhari ya, apa li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Taib. Ya. Tajarrudnya tajarrudu fi'lun mudhari 'anil nasib wal jazim gitu. Tajarrudu fi'lun mudhari 'anil nasib wal jazim. Nah, barakallahu fikum. Itu amil maknawi dan amil lafzi. Ini perlu diketahui ya. Jangan sampai antum enggak paham nanti. Zaidun qa'imun. Kenapa Zaidun kok bisa baca Zaidun? Kok enggak Zaidan, Zaidin? Gua emang dari sononya. Ah, itu bukan nahwu berarti. Enggak bisa jawab begitu. Ya udah dari sononya, sama enggak bisa. Ya jawab pakai nahwu. Kenapa Zaidun dibaca dhammah di awal kalimat? Begitu. Zaidun qa'imun. Loh, kenapa Zaidun? Enggak Zaidin atau sukun aja. Zaid. Nah, kenapa? Ah, jawabannya adalah dia punya amil. Dia Zaidun marfu. Berarti kalau marfu ada amil. Ya, antum kalau mengirabkan Zaidun mubtada marfu. Ya, mubtada. Dia sebagai mubtada. Kalau sebagai mubtada ada amil. Marfu berarti ada yang merofakkan. Dia marfu berarti ada arrafi. Ya, berarti ada yang merofakkan. Dia marfu. Dia isi maf'ul di sini. Dimarfukkan. Siapa yang merofakkan? Nah, itu tadi al ibtida amil. Amil adalah ibtida karena zat di awal. Zat di awal memenuhi syarat di isim alam, maka mesti di mubtada. Nah, begitu. Sudah ngerti di sini? Di perkataan musannif, kalau antum paham di sini udah enak. Masuk bab berikutnya juga udah gampang. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita baca ya pernyataan dari sahibul hasyiah. Tafadhol, ya, ayo. Kencengin suara antum dikit. Antum kalau ngomong kenceng, kalau baca pelan. Gaya banget dia. Allah sahibu khasiyah. Lama dakarul musanifu al-kalama wa aqsamahu dakarul i'robat. Di'annahu al-maksudu bitasnifil kitabi. Wal-babu lawatan al-madukhanu ila syai'i. Wasbilahan ismun di jumlatin minal ilmi. Minal alami. Minal ilmi. تحته فصول ومسائل غالبا والإعراب لغة يطلق على معاني منها التغيير من قولهم أعربت معدة البعير إذا تغيرت نعم. والتفسير والإبانة كما في الحديث الصيب pakai ya-nya tasydid. Tahu antum sayyib? Araftum ya. Ya terus as-sayyibu. Sayyibu taqrubu an nafsiha. Tuqribu a'raba yu'ribu. Tuqribu an nafsiha. Nah, itu ya. Tafassara wa tabayyana. Wa minhu ay tufassir. Tufassir wa minhu jariyatun murubun arubun, ini sama kayak saburun wazan faulun, itu kan bisa buat mudzakkar muannas ya, Fatimatu saburun ya, Zaidun saburun, nah ini arubun, nah ini sama juga enggak pakai tak marbutoh. Terus ai hasna'u ya. Baik, cukup. Saya perhatikan ya, kata sahibul hasyiah rahimahullah taala, lamma ya tatkala dzakara al-musannib, tatkala musannib yaitu Ibnu Jurum menyebutkan al-kalama, pembahasan kalam, wa aqsamahu dan ya kisim-kisimnya, bagian-bagiannya, Tapi yang disebutkan oleh Ibn Hajarun bukan bagian kalam. Karena kalau bagian kalam adalah ya, jumlah sibul jumlah. Nah yang disebutkan oleh Ibn Hajarun tentang aqsamul kalam yaitu bagian dari kalam apa namanya? Yang kita sebutkan kemarin bagian dari jenis kalam, ya. Kemudian beliau menyatakan wa dzakara al-irabah. Kemudian beliau di sini menyebutkan tentang i'rab. Ya, kenapa beliau mesti menyebutkan tentang i'rab? Li'annahul maqsudu bitasnifil kitab. Karena itulah tujuan dari penulisan kitab ini. Ya, kita belajar nahwu kan untuk belajar perubahan harokat di akhir setiap kalimat. Itu aja. Ya, kenapa dibaca Zaidun, Zaidan, Zaidin? Nah, kita tidak belajar kenapa berubah jadi fa'ala, jadi yaf'ilu, jadi maf'ulun, jadi uf'ul, ya, maf'ilun, mif'alun, ya, kemudian masdarnya apa, fa'lan, kita enggak belajar demikian. Kalau itu perubahan setiap, ya, di huruf-huruf dalam kalimat, yaitu di ilmu sorof. Nah, kita belajar perubahan harokat di akhir setiap kalimat. Yaitu ini di ilmu nahwu. Nah, inilah tujuan penulisan kitab ini, yaitu al-ajrumiyah, yaitu agar kaum muslimin memahami perubahan setiap akhir kalimat. Nah, wal babu, nah bab di sini yang dibahas oleh beliau babul i'rab, ya. Tadi i'rabnya macam-macam, ya. Babul i'rab antum boleh mengatakan dia sebagai ya khobar, nah dari hada babul i'rab, atau dia sebagai mubtada sekalipun, ya. Walaupun nakirah. Kenapa tadi? Karena dia sudah masyhur, ya, maka dia nazil manzilatul alam, maka dia menempati posisi isim alam, ma'rifah. Nah, berikutnya mana lagi? Wal babu lughatan, bab secara bahasa, dia adalah al-madkhalu, ya, tempat masuk. Madkhal isim maf'ul, ya kan? Dari dakhala yadkhulu, nah, dukhulan. Nah, fa huwa dakhilun wa dhaka madkhalu. Madkhal, apa? Bukan dia adalah isim makan, bukan dia isim maf'ul, ya. Kalau isim maf'ul madkhul, ya. Nah, madkhul dia isim makan, tempat masuk. Al madkhulu ila syai', tempat masuk ke sesuatu hal. Wastilahan, adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan bab ismun, dia adalah sebuah nama li jumlatin minal ilmi, atas sekumpulan dari ilmu. Dia adalah sebuah nama dari sekumpulan, ya, sejumlah ilmu. Nah, di bawahnya nanti ada ilmu-ilmu. Tahtahu, di bawahnya nanti ada fusulun, pasal-pasal. Ya, bab, babun, misalkan bab apa? Ya, bab al-ilmu qoblal qawl wal amal. Nah, misalkan bab ilmu didahulukan sebelum berkata dan beramal, nanti ada pasalnya. Wa masailu, ghaliban. Dan di bawahnya juga ada masail, permasalahan-permasalahan. Tapi ini goliban, kebanyakan saja. Kalau kita nanti melihat buku, sebuah buku tartibnya ternyata tidak seperti yang disebutkan oleh musannif, nah itu karena bukanlah sebuah keharusan bahwa yang namanya bab mesti di bawahnya ada usulun dan masail, enggak mesti demikian. Bisa dipahami sini, ya? Nah, qala wal i'rab lughatan. Nah, i'rab secara bahasa itu apa? Yutlaqu ala ma'anin. Nah, i'rab secara bahasa itu diitlakan ke beberapa, ya, makna. Tapi perhatikan, minha diantaranya makna dari i'rab yang banyak dipahami oleh para ulama adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Ini diantara maknanya adalah at-taghyir, itu perubahan. Min qaulihim, dari ucapan mereka, a'rabtu ma'idatal ba'iri. Nah, saya merubah ma'idata, tempat makan al-ba'ir, ya, unta. Tidak taghayyarta, apabila Anda merubahnya. Nah. Ya. Tapi ini makna dari apa namanya? Dari i'rab. Nah. Ini perubahan. Baik, makna yang kedua, at-tafsir wal ibanah. Itu maknanya adalah tafsir dan ibanah. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, as-sayyibu tu'ribu an nafsiha. Kalau janda itu ketika dilamar mau apa enggak, maka dia tuzhir. Ya, dia tu'ribu, maknanya apa? Ya, tubayyin, dia menjelaskan, tufassir, tubayyin. Dia akan menjelaskan an nafsiha. melalui lisan dia sendiri. Kalau gadis kan enggak. Ya. Kalau gadis kalau mau dinikahi, kayak gimana dalam sebuah hadis yang sahih, wal bikr idnuha ya, simatuha ya. Sedangkan gadis kalau izinnya itu untuk dinikahi itu apa? Simatuha. Dalam lafaz yang lain asumut, diamnya dia. Ya. Kalau dia diam, mau enggak ya ini kamu dilamar sama Pak Abdul Majid. Ya diam aja. Diam aja gitu, maksudnya bukannya mau gitu, kesel, gak ada yang lain apa gitu maksudnya. Itu ada takdirnya. Nah, ya mungkin kalau yang lama di sini ya Kang Aep juga, Insya Allah. Diam juga. Tapi ada tafsirnya juga. Mana berani yang kayak gini gitu. Nah, ya tapi dalam hadis gitu ya, kalau bikr idnuha asumut, diam, diamnya. Kalau janda, ini janda ini baik yang sudah dijima atau belum, gitu. Atau yang belum dijima itu kan nggak punya masa iddah, ya, nggak punya masa iddah. Ya Allah dinamun iddah talak tu munisa min kubli antamusuhuna, famaalakum alina min iddah, gitu kan? Nah, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menjima mereka, maka apa istri kalian itu gak punya masa iddah, langsung bisa nikah lagi. Nah, itu dikatakan sudah sayyib. Dikatakan sayyib. Gak bisa gadis walaupun masih belum dia apa-apain. Nah, masih gadis, ya. Itu namanya sayyib. Apa kalau bahasa kita janda? Hah? Janda kembang. Ya, itulah ya. Nah, itu masuknya gadis. Nah, kalau dilamar ya gimana dia tu'ribu an nafsiha. Ai tufassir wa tubayyinu. Dia akan menjelaskan tentang dia. Mau apa enggak gitu. Pak Abdul Majid ngelamar akhwat janda, kalau akhwatnya 1, 2, 3 mau enggak? Iya, jelasin. Enggak mau saya gitu terang-terangan dia. Ya. Ya, Pak Majid ngelamar janda. Kagak mau kata janda. Oh enggak kata dia. Misalkan. Maksudnya enggak yang lamaran. Misalkan contoh, anak nggak mau mengecilkan hati antum. Contoh aja, ya. Contoh aja, itu ya. Nah, kemudian waminhu, ya, diantara maknanya, makna dari al-irab adalah tahsin, tapi nggak ditulis di sini. Tapi contohnya adalah mengarah ke tahsin. Ya, yaitu bagus. Saya untuk mengatakan a'rabtu syai'a ay hasanta. Saya meng-i'rab sesuatu yaitu saya membaguskan sesuatu. Ya, contohnya di sini ialah ucapan orang-orang Arab jariyatun arubun. Nah, seorang jariah, seorang gadis yang arub. Arub ini sama kayak sobur. Ini bisa mudakar mu'annas, ya. Sobur, gak perlu pakai tak marbutoh, ya. Walaupun jariah, Fatimah, gak perlu. Sama kayak antum mengatakan Aisyah, soburun, bukan soburoh, ya. Soburun. Nah. Apa maknanya ayat? Hasna. Ya, itu hasna. Hasna itu jamila. Ya. Wanita itu hasna. Ya. Wanita itu arub. Arub apa arub? Jamila. Kan di Al-Quran ada. Jama' dari arub adalah urub. Faja'alnahunna abkara uruban atsraba, ya, faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan ya bidadari-bidadari itu abkara dalam perawan terus, uruban atsraba, uruban itu uruban arub, yang arub-arub, yang cakep-cakep-cakep semua, atsraba yang muda-muda semua, begitu ya. Nah, anda lagi sekarang. Nah, sekarang fal kalimah. Nah, Pak Abdul Majid dapat. Ida uqribat. Uqribat. Zahura. Uqribat zahura ma'nana wa banin. Wa bana. Ida uqribat zahura ma'naha wa bana. Nah, coba perhatikan. Sedangkan kalimat apa sih yang dimaksud dengan kalimat di sini? dia adalah idza uribat, kalimat tersebut apabila di i'rab zahura, zahura maknaha, maka maknanya akan jelas nampak kalau di i'rab. Jaa Zaidun, jaa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma zahira. Oh jelas maknanya, ya jelas maknanya. Oh dia sebagai pelaku dari al-maji, dari kedatangan. Siapa yang datang? Zaid. Wabana, dan semakin ya nampak gitu, semakin nampak ya. Nah, sedangkan secara istilah apa itu i'rab? Ma dzakarahu al-musannifu, yaitu yang disebutkan oleh musannif. Nah, ini definisi, termasuk definisi yang paling bagus ya. Apa itu i'rab? Taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Nah, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh musannif, ini adalah pembahasan yang sangat bagus. Perubahannya itu ya dari satu hal ke hal yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, ya. Ya, perubahan misalkan dari nasab ke rafa, ke jar, ya, dan seterusnya. Nah. Ya. Kemudian perhatikan di footnote nomor 2, beliau menjelaskan al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi. Nah. Ya, perubahan akhir-akhir setiap kalimat. Nah, terus dilanjut Pak Abdul Majid. Mislu fulus. Nah ini fulus ya. Kata-kata fa lam sin dalam bahasa Arab banyak. Ada bisa fi'il ya, falla sayufallisu, yang maknanya hakama yakumu, atau bisa falisa yaflasu, ya, yang maknanya khola, yang maknanya khola. Tapi karena di situ ada sebelahnya tasgirnya, maka kita bacanya apa? Ya isim, yaitu kalau fulus jama. Kalau fulus itu jama. Fulus kan sering tuh ya. Antum mengucapkan apa namanya, bahasa duit gitu. Ya, mafi fulus. Ya, mafi fulus. Enggak ada fulus. Nah, kalau fulus itu jama. Nah, tapi mufradnya apa? Falsun. Ya, falsun. Ya. Yaitu fals, falas. Ya, kit'atun minan naqd, ya. Kit'atun minan naqd itu sepotong, sebongkah dari uang yang dia logam. Ya. Sekeping dari uang. Kit'atun minan naqd yaitu namanya falsun. Jamaknya fulus. Nah, lamnya sukun. Mithlu falsun. Wa fulais. Nah, ini tasgirnya. Nah, tasgirnya. Ya, kalau falsun misalkan ya, kalau di uang kita yang 1000 perak atau 500. Fulais, nah kalau dalam bahasa zaman dulu mapeol ya. Tahu enggak 5 perak jigo gitu ya. Jigo, gocap ya, yang kecil-kecil nih itu. Ya, mapeol, tahu enggak mapeol? Iya, namanya mawo. Mapeolnya kalau antum dulu zaman dulu ngerok ya. Pakai uang mapeolan gitu ya. Jawanya mekol. Itulah. Dalam bahasa Inggris benjol. Nah, itu. Terus wa dirhamun wa darahim. Wa duraihim. Duraihim. Nah, itu dirham, satu dirham, duraihim yang kecilnya lagi tasgirnya. Nah, terus bala yusamma hadza at-taghyiru i'raban. Wa innama yatabayyanu bil i'rabi ahwalu awakhiril kalami faqat. Ahwalu awakhiril kalimi. Wal muradu itaghyiri halil akhir. Tasghyiruhu ma'rufan aw mansuban marfu'an aw mansuban aw mahfudan ba'da an kana sakinan. Ba'da an kana sakinan. Naam. Baik, berikutnya ai ketika musannif menyatakan al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim. Kata beliau ahwalu awakhir al-kalimi la awailuha. Yang dibahas di sini adalah kondisi-kondisi akhir setiap kalimat, bukan awalnya. Wala awsatuha, bukan pula pertengahannya. Bukan awal, bukan pertengahan. Nah, kalau awal atau pertengahan itu bukan dibahas di ilmu nahwu. Lianna dalika min abhasis sharf. Karena itu adalah pembahasan ilmu sharaf kalau begitu. Ya, mislu fulus fals ya. Fulais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dirham, dureihim, nah itu bisa berubah, itu di ilmu sharaf. Fala yusamma hadha at-taghyiru i'raban. Maka perubahan ini tidaklah dinamakan sebagai i'rab. Nah, innama yatabayyanu wa innama yatabayyanu bil i'rab. Ya, yang akan menjadi jelas dengan i'rab ialah ahwalu awakhiril kalimi faqat. Adalah setiap keadaan akhir-akhir setiap kalimat saja. Wal muradu bitaghyiri halil akhir, yang dimaksud dengan perubahan keadaan akhir dari kalimat adalah tasyiruhu wa marfu'an. Nah, perubahannya secara marfu' au mansuban atau secara mansub au mahfudan atau secara ya mahfud majrur ba'da an kana sakinan, setelah sebelumnya dia sukun tanpa harokat. Ya, jadi antum mengatakan Zaid, Zaid qa'im. Nah, itu sukun dulu. Antum hukum asalnya sukun dulu. Kenapa dia antum bisa katakan Zaidun qa'imun? Ah, Zaidun ternyata dia punya amil maknawi. Ya, amil maknawi itu al-ibtida. Menyebabkan dia nanti diharokati dengan dhammah. Dia nanti sebagai mubtada, marfu, walamatu rafihi, dhammah adh-dhahirah karena dia isim mufrad dan seterusnya. Naam. Nah, perubahannya secara marfu. Apa itu marfu? Marfu itu ya kan taghyirun makhsus, perubahan khusus. Ya, yang terjadi pada satu kalimat yang tandanya alamahnya adalah ad-dhammah wa manaba anha dan yang menggantikannya misal al-alif, al-waw dan juga an-nun, sebutun nun ya, pada af'al al-ta'amsilah al-khamsah. Nah, kemudian mansub, apa itu mansub? Taghyirun makhsus, perubahan khusus tandanya adalah fathah. Perubahan khusus yang disebabkan karena dia sebagai maf'ulun bih, karena dia sebagai mafa'il, karena sebagai hal, tamyiz, isim inna, khobar, kana, dan seterusnya. Ya, mahfudan sama juga perubahan khusus yang disebabkan karena dia majrur dengan huruf jar, kemudian apalagi majrur bil idofah atau majrur bil bitaba'iyah. Nah, ba'daan kana sakinan, setelah sebelumnya dia adalah sukun. Nah, itu adamul harakah. Nah, sekarang kata Ibnu Al-Jurum, liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha labdan aw taqdiran. Ya, liikhtilafi lamnya lam sababiyah karena sebab awamil, amil-amil, ya perhatikan amil-amil tadi ada dua ya, amil labdi dan amil ma'nawi. Ya, ad-dakhilati yang masuk 'alaiha kepada kalimat tadi. Labdan perubahannya baik secara lafaz, lafaz dilafadzkan Zaidun, Zaidan, Zaidin au taqdiran atau diasumsikan saja. Ya, dianggap aja berubah. Semisal karena dia yuqaddar ditakdirkan karena ya li ta'addur, lil munasabah, li siqal. Nah. Baik, lihat di footnote nomor 3 perkataan Sahibul Hasyiyah Ibnu Qasim. Nah, tafadhal Anwar. Kauna maf'ul dari aujab. Aujab kauna akhir kalimati ala wajhin maksusin min rafin au nasbin au qatin au jazmin wal awamilu aktsaru min mi'ati amilin wa qawluhu lafzun ay bima kana akhiruhu sahihan wa huwa ma aru akhiru ma uriya an ahadi mudhof dia, jangan dikasrah dan tanwin. An ahadi hurufil illati al wawi wal alif wal ya imma bil dhammati ka zaidin yadribu ka zaidun yadribu au bil fathati dalam yadriba amrun zaidan au bil kasrati fil ismi wasukuni fil fi'li dalam Yumarrir bi Zaidin wa tabyiru al-hasilu wal-i'rab. Nah, Qala sahibul hasyiah rahimahullah ta'ala. Ya, perhatikan. Ay taghyiruha bisabab ikhtilafil awamil adakhilati alaiha. Ya, afwan, alal-alal kalim. Qala rahimahullah ta'ala. Ya, ketika beliau menjelaskan karena sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Kepada kalimat baik secara lafaz maupun secara takdir. Diasumsikan, dianggap aja. Yaitu taghyiruha, perubahannya itu bisa bab ikhtilafi al-awamil, karena perubahan, perbedaan amil-amil, ya, perbedaan amil-amil, tadi amil ma'nawi atau amil lafzi, ad-dakhilati, yang masuk alal kalimi, ya, kepada kalimat tadi. Ja'a Zaidun, amilnya ja'a Zaidun, maka marfu, berubah ya, sebagai fa'il. Ra'aitu Zaidan, nah, Zaidan di sini sebagai maf'ul, berubah jadi fathah. Ya. Wal awamil, apa sih yang dimaksud dengan awamil? Dari wazan mafa'il, dia adalah jam'u amilin, jamak sighah muntahal jumu'. Ya. Ya, nah. Jamak itu ada banyak, ya, ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, kemudian jamak sighah muntahal jumu'. Nah, itu semua punya isi, punya mufrad secara lafaz dan makna. Nanti ada isim-isim, isim jamak. Dia cuma punya bentuk mufrad dalam makna, tidak punya bentuk mufrad dalam lafaz. Ya. Semisal kitab kutubun. Nah, itu. Maka kutub adalah jamak dari kitab, jamak secara lafaz dan makna. Lafaznya ada, kitab hurufnya. Ya. Bisa dipahami sini. Nah, kemudian apa namanya? Sayyarah, sayyarat, ya. Taib, masjid, masajid, nah, sigo muntal jumu, ya, muslim, muslimun, ya, itu. Nah, ada juga nanti isim jamak. Isim jamak bukan jamak. Isim jamak dia tidak punya mufrad secara lafaz, tapi hanya punya mufrad secara makna. Ya, semisal apa? An-nisa. Nisa, an-nisa enggak punya mufradnya. Apa mufradnya an-nisa? Enggak ada. Secara lafaz enggak ada, punya mufradnya secara makna. Apa? Al-mar'ah. Al-mar'ah. Semisal apa lagi? Ya. Ibil. Ibil jamak. Mana mufradnya? Mana mufradnya ibil? Secara lafaz mana? Enggak punya. Yang ada ialah secara makna. Apa? Jamal. Begitu, ya. Nah, ini jamak dari amil itu awamil, jamak dari amil itu jamak sighah muntahal jumu' dengan lafaz atau wazan mafa'il. Apa itu amil? Wa huwa ma aujaba kauna awa akhiril kalimati ala wajhin makhsusin. Yaitu dia adalah ma aujaba, sesuatu hal yang mengharuskan, mewajibkan, kauna status awa akhiril kalimati, akhir kalimat, itu dia mesti mengharuskan, ya, status akhir kalimat itu ala wajhin makhsusin, pada bentuk yang khusus, pada wajah yang makhsusin, yang khusus. Nah, pada satu sisi yang khusus saja. Itu amil. Misalkan amil, ya, amil dari fa'il, yaitu fi'il. Amil dari fa'il yaitu fi'il. Ja'a Zaidun. Nah, ini ya, sering saya sebut ja'a Zaidun biar paham aja. Ya, banyak contoh yang lain. Ya. Ja'a Zaidun. Nah, Zaidun di sini adalah fa'il. Nah, ada amilnya. Amilnya itu yang mengharuskan Zaid itu pada satu kondisi akhir dari harokat akhir dari kalimat Zaid itu ala wajhin makhsus, dalam bentuk yang khusus. Itu marfu bidommah, dengan dommah, karena sebagai fa'il. Ra'aitu Zaidan, ada amilnya itu ra'aitu. Ya, fi'il fa'il juga di situ. Nah. Ya, min raf'in. Nah, itu ya. Ini berupa rafa atau nasab atau khafat atau jazm. Nah, ini rafa itu perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah, nasab juga demikian. Perubahan khusus tandanya adalah fathah, ya, wa manaba anha, ya, dan yang menggantikannya, ya. Tapi yang saya sebutkan dhamma fathah pada rafa pada nasab itu ya tanda apa? Alamah asliyah, ya. Aslinya saja. Khafat, ya, perubahan khusus tandanya adalah kasrah. Ya, jazm, perubahan khusus tandanya adalah as-sukun, adamul harakah. Nah, wal awamil, sedangkan awamilu aksaru min mi'ati amilin, Nah, amil itu ada berapa? Itu lebih dari 100 amil. Zakarahu As-Suyuti fi kitabi Al-Asbah wa Nadha'ir. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti. As-Suyuti di kitab beliau Al-Asbah wa Nadha'ir. Ah, Imam As-Suyuti menulis kitab namanya Al-Asbah wa Nadha'ir. Itu ada dua. Judulnya sama. Al-Asbah wa Nadha'ir pertama di permasalahan kaedah-kaedah fikih. Yang satu lagi Al-Asbah wa Nadha'ir itu di ilmu bahasa Arab. Di ilmu Nahu. Saya punya itu ya, dua-duanya. Nah itu susah itu yang Al-Asbah wa Nadha'ir di masalah ilmu Nahu. Nah ini Al-Imam As-Suyuti itu ahli Nahu. Ahli Nahu beliau. Beliau di samping ahli hadis, beliau banyak ya, menulis kitab tentang hadis. Ya, beliau mensyarah ya, Alfiyah Al-Iraqi, beliau mensyarah kitabnya Taqrib An-Nawawi yang terkenal dengan Tadribur Rawi. Beliau ahli tafsir juga yang terkenal dengan ya, Jalalain ya, dengan guru beliau yaitu Al-Imam siapa? Hah? Pengarang kitab Syarah Al-Waraqat yang pernah kita kaji di sini. Nah, yang kita pernah kita kaji di sini Al-Waraqat apa Syarah Al-Waraqat apa? Hah? Bro, An-Najjar. Nah. Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Baru mau ngomong itu. Ya, As-Suyuti ahli ilmu nahwu ya. Sampai-sampai As-Suyuti itu di dalam sebuah kisah beliau pernah mendatangi seorang syekh ahli nahwu di Maghrib kalau tidak salah ya. Ya, Maghrib. Ya. Kemudian As-Suyuti itu kan punya prinsip, dia cuma mau berguru kepada orang yang lebih berilmu daripada dia. Dia ahli nahwu, mau belajar ke ahli nahwu. Dia tanya dulu ke Syekh, apa irabnya? Saya lupa apa yang disodorkan Syekh itu. Pokoknya mudah lah. Ya. Hadar rojulu atau Zaidun Qaimun gitu lah ya. Kata Syekh, loh itu gampang. Mubtada khobar. Kata Syekh itu, wah saya mengetahui itu ada belasan irabnya. Kata Syekh itu, antum kok gak tahu? Itu ada belasan irab dari kalimat Zaidun Qaimun atau Hadar rojulu. Lupa saya itu ya. Antara itu dua. Kata Syekh itu, berarti kamu gak ahli nahwu ya. Cari yang lain dah gurunya dah. Masya Allah. Lihat Suyuti ngomong tuh. Apa ada 100 amil. 100 amil itu. Mubta, ya, maknawi aja cuma dua. Ya. Al-ibtida. Terus apa tadi? Tajarun di fi'il mudhari. Ani nasibul jazim. Mak, yang lafzi mana tuh? Fi'il bagi fa'il. Ah, kemudian apa lagi? Banyak. Udah diteliti oleh Al-Imam As-Suyuti. Wa qawluhu. Dan pernyataan beliau lafdan. Nah, perubahannya itu secara lafad. Ai fi makana akhiruhu sahihan. Yaitu perubahannya itu kalau ya afima apabila perubahannya itu di akhir kalimatnya itu di akhir kalimat itu adalah sahihan. Apa makna sahihan? Wa huwa ma uriya akhiruhu. Yaitu yang akhirnya uriya. Ya, uriya itu nah, itu fiil bina lil majhul dari fiil arya yara arya ya'ra. Uryan, Arya Yara, Uryan, ya, bisa dibahasakan telanjang, terbebas, nah, maka mahu Urya akhir, yang akhir dari kalimatnya ialah Urya, yaitu terbebas dari misalkan, ya, alif lazimah, ya, artinya terbebas dari alif lazimah atau terbebas dari apa namanya, ya, sakinah, ya. Terbebas dari ya domir ya mutakallim. Nah, terbebas. Kalau dia bersambung dengan alif lazimah, ya, maka berubah menjadi ya, maka dia menjadi apa? Isim maksur. Kalau dia bersambung dengan ya sakinah sebelumnya harakatnya hasrah menjadi isim manqus. Ya. Atau dia bersambung ya dengan domir ya mutakallim. Nanti enggak bisa berubah dia secara lafaz. Ya, nanti dia ditakdirkan saja. Misalkan dia bersambung dengan alif lazimah sebelumnya berharakat fathah. Ya, Asa, Isa, Musa, kemudian fata. Ya, antum paham sih? Fata. Ja'a al-fata. Nah, itu berarti dia enggak dibebaskan dari bersambungnya dengan huruf illat alif lazimah, apa namanya? Alif lazimah. Jadi maka dia enggak bisa berubah. Berubahnya itu ditakdirkan saja. Ja'a al-fata, fata fa'ilun marfu. Ya. Walamat rafi'i dhammah muqaddarah. mana'a min zuhuriha, telah menghalangi nampaknya dari domahnya adalah lita'adzur, karena sebab mana min zuhuriha at-ta'adzuru, yaitu ta'adzur. Taib fi makana akhiruhu sahihan wa huwa ma'uriya akhiruhu, yaitu yang akhirnya dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Ya, dia yang akhir dari kalimatnya itu terbebas an ahadi hurufil illati, dari salah satu huruf-huruf illah, al-waw, wal-alif, wal-ya. Ini tidak hanya pada isim, tapi juga pada fi'il. Misalkan nanti mengatakan, ya, yad'u ya Zaidun ya ilallah, yad'u Zaidun an-nasa ilallah. Zaid mengajak manusia kepada Allah. Yad'u, ya perhatikan huruf ya, dal, huruf ya, mudoro'ah, dal, kemudian ain, waw. Yad'u, itu harokat dhammah, itu di huruf ain. Yad'u. Nah, yad'u, tadi apa irabnya yad'u? Fi'lun mudhari' marfu. Kenapa marfu? Ada amil maknawi. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya, marfu. Wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena sikol. Karena berat kalau dikatakan yad'u. Nah, yad'u. Nah, nah ini dia bersambung dengan huruf illah. Ini pada fi'il. Demikian pula. Yaksha. Yarmi. Yad'u. Nah, pada isim juga demikian. Al-fata. Ad-da'i. Akhi. Ya, bisa dipahami sini. Nah. Taib. Al-waw wal-alifu wal-ya'u. Nah. Nah, ini perubahannya secara lafaz imma bidhammati, yaitu bisa dalam bentuk dhammah, ka zaidun yadribu. Nah, perhatikan ka zaidun ya. Ka zaidun yadribu, semisal zaid memukul, maka kita irab zaidun ya mubtada marfu lil ibtida, mubtada marfu lil ibtida, karena dia sebagai ada amil dari zaid ini, yaitu al ibtida marfuun bil ibtida ya. Wala maturafihi dhammah zahirah. Yadribu filun mudhari marfu. Bidhammah zahirah juga. Kenapa? Litajarudian linasibi uljazim. Nah ini. Baik, berikutnya. Au bil fathati. Atau perubahannya itu secara lafad nampak dengan fathah. Semisal, lan. Kalan. Yadriba amrun zaidan. Perhatikan. Lan. Yadriba. Yadriba. Lan. Harfu nasbin. Ya, kemudian kemudian apa? Wanafin. Ya, yadriba fi'lun mudhari' mansub bilan. Ya, fi'lun mudhari' yang mansub karena ada amilnya, yaitu lan. Nah, kemudian amrun fa'ilun ya zaidan maf'ulun bih mansub bil fathah. Ya. Tadi yadriba mansub bil fathah juga. Au bil kasrati fil ismi, atau dengan kasrah pada isim. Ya, misalnya untuk mengatakan marartu bi zaidin. Nah, marartu bi zaidin. Nah, baik. Pada isim. Tidak pada fi'il, ya. Kasrah hanya pada isim, tidak pada fi'il. Wasukun fil fi'li. Atau perubahannya itu apa dilafadzkan itu secara sukun pada fi'il. Ya, semisal ka lam yumarrir Zaidun bi Zaidin afwan. Ya, ka lam yumarrir bi Zaidin. Dia tidak melewati Zaid. Nah, Zaid itu majrur bi harfil jar, itu ba. Alamat jarhi al-kasrah, tapi yang jadi syahid bukan itu, yang himarir, ya. Himarir. Lam yalid wa lam yulad. Nah. Lam ya'kul Zaidun lahmal khinzir. Nah, dan seterusnya. Fa taghyiru al-hasilu, maka taghyir kesimpulannya adalah huwa al-i'rabu. Itu adalah i'rab. Nah. Taib. Nah, Syekh Roni. Ya. Maksud atau Ya'un. Ya'un lazimatun. Ya huruf itu kan muannas, ya enggak? Kalau lazim, lazimah itu tabaiyah. Tabi'nya. Terus qablaha kasratun. Nahu ja'al qad ja'al qadi. Wa marattu bil qadi. Nah, tidak disebutkan contoh yang maf'ul bih. Kalau yang dia mansukh maka dia nampak perubahannya itu. Lafdan secara lafaz. Ra'aitu al-qadiyah. Terus au takunu al-alifu mahdhufatan. Au takuna dia ma'tuf ke an yakuna gitu ya. Au takuna al-alifu mahdhufatan am al-ya. Nahu qama fatan. Qama fatan. Ra'aitu fatan. Wa marartu bi fatan. Fatan. Enggak ada al. Enggak ada al fatan. Au mudhari'an mu'tal mu'tal al-akhir. Ta yakhsha wa yad'u wa yarmi wa amma al-mudhaf ila ma qabla al-ya' al-mutakallim fi nahwu fi nahwi mulami fataqdiru fihi fataqaddaru fataqdaru fihi al-harakat al-thalithah al-harakat al-thalithah thalathu al-thalathu ma qabla al-ya' al-mutakallim. Qala wa qawluhu aw taqdiran. Nah, perubahannya kata Ibnu Ajurum, perubahannya itu takdiran. Ya. Sekarang kalau saya tanya pada antum, apa sih yang dimaksud dengan perubahan i'rab tersebut lafdan aw taqdiran? Nah, kalau lafdan, ya, perhatikan maknanya lafdan, ya, yang dimaksud dengan lafdan perubahannya itu secara lafaz yaitu ma yadhharu fi akhiril kalimati. Yaitu yang nampak di akhir kalimat perubahannya tersebut apakah isim atau fiil, ya yadhabu yadhab ya yadhaba, itu kalau ada fiil. Pada isim jelas zaidun zaidan zaidin, itu kalau yadhar. Apa kalau lafdhon perubahannya secara lafaz yaitu ma yadharu fi akhiril kalimati, yaitu yang nampak di akhir kalimat. Nah kalau takdiran, ya, itu takdiran diasumsikan, ditakdirkan saja, dikira-kira saja. Itu berarti maknanya apa? Ma la yadharu fi akhiril kalimati. Itu yang tidak nampak di akhir kalimat perubahannya. Yang tidak nampak di akhir kalimat perubahannya tersebut. Ma la yadhar. Ma la yadharu fi akhiril kalimah. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi yakunu munawiyan. Dia hanya diniatkan saja. Ya, diniatkan saja pihak pada perubahan tersebut. Antum mengatakan ja'a al-fata. Diniatkan aja ada dhammah di situ. Niatkan aja. Diniatin. Nah, niatkan tapi tidak dilafadzkan. Ya, bisa dipahami sini. Tidak dilafadzkan. Qala rahimahullah taala ya fi maka wa qawluhu laf mana sekarang takdiran fi ma laisa akhiruhu sahihan. Yaitu pada perubahan pada setiap kalimat yang di akhirnya itu tidak ada bukan apa yang sahih. Ya, artinya dia pasti diakhiri atau dia diakhiri dengan salah satu dari tiga huruf illah. Ya, baik isim atau fiil. Nah, baik isim atau fiil. Nah, pasti dia diakhiri oleh huruf waw, huruf ya atau huruf alif. Nah. Baik. Ka'an yakuna maqsuran. Semisal kalimat tersebut dia berupa maqsur. Ya, apa maqsur tersebut? Isim maqsur dabituhu, ya. Dabituhu, ya. Ketentuannya adalah kullu ismin mu'rab. Itu setiap isim yang mu'rab akhiruhu, yang akhir dari isim tersebut adalah alifun lazimatun. Alif lazimah. Ya. Qablaha fathatun. Sebelumnya adalah fathah. Sebelumnya adalah fathah. Ini kalau ya antum belajar di asatidah tradisional disebut alif bengkok. Alif apa? Bengkok. Yang seperti ini ya, yang di papan kalimat fathah. Ya ini namanya isim apa namanya? Maksur. Nah, perhatikan. Fata Isa Musa. Nah, coba perhatikan. Fata. Lihat akhirnya adalah alif lazimah. Alif bengkok. Bukannya alif lazimah. Nah, harokat sebelumnya, sebelum dari alif lazimah, ini kan huruf ta. Harokatnya adalah fathah. Ya, kata beliau di sini, ya, mana kata beliau? Qoblaha fathatun. sebelumnya fathah. Ya, diakhiri dengan alif, alifun akhiruhu, alifun lazimatun, qoblaha fathatun. Nah, alif lazimah ini, alif bengkok. Ya. Nah, ini namanya isim maksur. Bisa dipahami sini? Isim maksur. Nahu, qomal fata. Ya, qomal fata. Qoma fil madi. Ya, mabni alal fat. Al fata di situ, fa'il marfu bidommah muqaddara. Bidommatin muqaddaratin alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Telah menghalangi dari nampaknya adalah at-ta'adzur. Telah menghalangi dari nampaknya adalah at-ta'adzur. Ya. Ini semisal Al-Huda, Al-Asa, Musa, Fata, Isa, dan seterusnya. Nah, jadi ditakdirkan pada seluruh harokat. Ya. Ditakdirkan dari seluruh harokat. Mau harokat dommah ke, fathah ke, kasrah, itu ditakdirkan. Gak bisa nampak. Nah, apa sih ta'adzur itu? Kan kalau kita sering mengirab, mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Nah, apa sih ta'adzur? Bahwasanya yang dimaksud dengan ta'adzur adalah annal alifa la taqbalu al-harakata aslan. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'adzur. Itu, perhatikan, yang ditulis annal alifa la taqbalu al-harakata aslan, sama sekali. Aslan di sini terjemahannya sama sekali, ya. Bahwasanya alif, alif lazimah ini, yang alif lazimah yang sebelum fathah itu la taqbalul harakata aslan, tidak menerima harokat sama sekali. Enggak bisa menerima harokat sama sekali. Ya, enggak bisa. Mau diharokatin gimana? Enggak mungkin. Nah, ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Dia enggak bisa menerima harokat sama sekali. Ya, alif tidak menerima harokat sama sekali. Nah, ini yang dimaksud, ya, apa namanya, dengan alif lazimah. Alif lazimah, alif bengkok. Lazimah maksudnya apa lazimah? Alif, mulazimatan lisukun. Nah, ini yang dimaksud dengan alif lazimah. Ini alif, alif sukun, alif bengkok. Ya, maknanya apa? Annal alif la taqbalu al-harakata aslan. Alif tidak menerima harakat sama sekali. Apa yang dimaksud dengan lazimah? Likauniha mulazimatan lisukun. Karena status dia, dia mulai, dia senantiasa sukun. Ya, dia senantiasa sukun. Dan selalu sebelumnya harokat. Iya, iya. Nah, terus. Qala rahimahullah ta'ala. Mana lagi? Wa marartu bil fata, sama itu ya. I'rabnya al-fata di situ. Ya, marar bil fata, fata itu isim majrur ya, dengan amil huruf ba. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kasrah yang diasumsikan saja alal alif. Mana amin zuhuriya at-ta'adzur. Kenapa? Karena di isim maksur. Ya, mu'tal akhir bil alif. Lihat di i'rabnya itu di footnote ya, baca sendiri masing-masing nanti. Baik. Au manqusun. Nah, atau dia berupa isim manqus. Apa itu isim manqus? Dhabitnya, ketentuannya adalah qulus min mu'rab. Di setiap isim mu'rab. Di setiap isim mu'rab. Ya. Akhiruhu ya'un lazimatun. Yang akhirnya adalah la, apa namanya? Ya lazimah. Dia akhir darinya, dari kalimatnya adalah ya lazimah. Ya. Qoblaha kasratun. Ya lazimah yang sukun terus. Ya. Qoblaha kasratun. Sebelumnya harokat kasrah. Contoh ja'al qadi. Marartu bil qadi. Nah, ini dicontohkan pada qadi, ini hanya rafa dan nasab dan jar. Adapun ya ketika dia mansub itu dia nampak perubahannya itu secara lafaz, bukan secara takdir. Nah, jadi ya atau waw, ya kalau ya dan waw yaqbalani al harakah. Huruf ya dan waw menerima harokat. Ya, menerima harokat. Tapi kenapa? Tapi sakil. Sakilah alaihima. Ya, berat. Nah, nanti ketika dia menerima harokat, fathah itu jelas. Kenapa? Karena khafif, ringan. Gitu. Misalkan antum mengatakan ja'al qadi. Ini berat. Kalau qadi huruf ya, ya menerima harokat dhammah. Dia menerima. Menerima enggak? Menerima. Ya, ya dia yakbal al-harakah. Akan tapi lakinaha sakilah. Tapi berat alihah. Berat untuk diucapkan. Ja'al qadiyu. Maka qadi, ya ja'a di sini dari ja'al qadi, qadi fa'il marfu bidhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha? Astiqol. Telah menghalangi dari nampaknya apa? Astiqol. Berat. Marartu bil qadi. Nah, ini sama juga. Enggak mungkin bil qadiyi. Bil qadiyi. Itu berat. Berat. Ya. Tapi nanti ketika dia mansub dengan fathah, itu ringan. Iya, karena harokat fathah itu cocok dengan huruf ya. Ya. Antum aja mengucapkannya ya. Ya. Pakai fathah itu lebih enak. Ra'aitu al-qadiyah. Ya, ra'aitu ad-da'iyah. Baik dia ada al atau tanpa al. Ra'aitu qadiyan, ra'aitu da'iyan. Nah, bisa dipahami sini. Baik. Au takuna al-alifu mahdhufatan. Atau alifnya itu dihapus. Ya, alifnya dihapus. Au ya'u nahu. Alifnya dihapus. Nahu qama fatan. Qama fatan, qama fi'il madhi fatan, fa'il marfu wa alamatu rafihi dammatun muqaddaratun 'alal alif mahdhufa. Ya, itu kalau alifnya dihadaf. Ya, alifnya dihadaf. Ya, kenapa? Liltiqa isakinain. Karena ada perjumpaan dua sukun. Qama fatan. Qama fatan. Ya. Kalau enggak ada alnya, al fatan. Nah. Ra'aitu fatan sama irobnya, lihat di buku. Ya. Dia nanti dia apa alal alif mahdhufah. Jadi taib. Jadi bukannya di irobnya kan kalau sebelumnya antum begini mengatakannya. Misalkan ja'al fata, misalkan antum mengatakan ya ja'a al fata, misalkan antum mengatakan ja'al fata. Apa irobnya fata? Fa'il marfu bi dhammah muqaddarah 'alal alif. 'Alal alif. Ya bi dhammah muqaddarah 'alal alif. Nah, sekarang alifnya mahdhufah. Maka bukan dhammah muqaddarah 'alal alif lagi, ja'a fatan. Tapi wa alamatu rafihi ja'a nahu qama fatan, fatan fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah 'alal alif mahdhufah. 'Alal alif mahdhufah. Kenapa? Liltiqa'is sakinain. Ra'aitu fatan marartu bi fatan, sama. Au mudari'an, atau fi'il mudari' yang mu'tal al-akhir. Fi'il mudari' yang mu'tal akhir artinya diakhiri dengan huruf illah. Ka yakhsha yad'u yarma yarmi. Lihat yakhsha, ya diakhiri dengan alif, yad'u huruf waw, yarmi huruf ya. Ya, antum mengatakan yakhsha zaidun yad'u zaidun yarmi zaidun, itu nanti dia marfu tanda apa litajarru di anasibul jazim, tanda rafa'nya apa? Dhammatun muqaddarah 'alal alif. Kalau dia yakhsha mana min duri li ta'dzur, kalau yad'u dhammatun muqaddarah 'alal waw ya mana min duri as-siqal, yarmi dia marfu 'alamatu rafi' dhammatun muqaddarah 'alal ya mana min duriha as-siqal. Nah, Al-Fata. Al-Fata. Kemudian au am wa ammal mudhafu ila ma qabla ya'il mutakallim. Adapun yang diidhafahkan kepada yang sebelumnya ada ya mutakallim, ya, ila ma qabla ya mutakallim, ya perhatikan. Nahu fi nahwi gulami, ya hada gulami ja'a gulami. Nah, fatuqaddaru fihi al-harakatu as-salasu. Maka tiga harakat, dhammah, fathah, kasrah, ditakdirkan semua. Ditakdirkan semua alama qabla ya'il mutakallim. Ya, diharakati karena dia alama qabla ya'il mutakallim. Ya. Nah, jadi kita katakan ja'a akhi, akhi fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah mana min dhuriha lil munasabah. Ya, lil munasabah. Nah, ini. Ya. Yeah. Ra'aitu gulami. Gak bisa ra'aitu gulamian. Karena ini diidhofakannya ke ya mutakallim. Ya. Bisa dipahami sini. Gak bisa antum mengatakan ra'aitu gulamian. Maratu bi gulami. Nah, antum mengatakan ra'aitu gulami. Ja'a akhi, ra'aitu zaujati. Ra'aitu ja'at zaujati, maratu bi zaujati dan seterusnya. Nah, ya. Nah, kalau yang di'irab dengan munasabah ini itu pada setiap isim yang diidhofakan kepada ya mutakallim. Gulami, sodiki, ikhwani, ukhti, akhi, ya, kolami dan seterusnya. Maka seluruh harokat ditakdirkan. Antum mengatakan ja'a gulami, ra'aitu gulami, maratu bi gulami. Ya. Kalau yang ja'a gulami fa'il marfu wa alamatu rafi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Kalau ditanya apa yang menghalangi nampaknya dhammah mana min dhuriha? Iya, gampangnya lil munasabah. Ya, untuk menyesuaikan dengan ya ya sukun tadi. Nah, nah nanti tapi dipisah. Misalkan teman mengatakan ja'a akhi, maka ja'a akh itu adalah mudhaf, dia fa'il mudhaf, ya. Nah, kemudian akhi ya-nya itu ya mutakallim mudhafun ilai. Ya mutakallim itu kan domir mudhafun ilai fi mahalli jar itu kan. Nah, kemudian qala wa aqsamuhu arba'atun, dan jenis-jenis dari i'rab, bagian-bagian dari i'rab ini ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Jenis kisim-kisim dari i'rab ini ada empat, ada rafa, nasab, khafad, jazm. Nah, ini ya. Saya sudah tadi jelaskan apa itu rafa dalam ilmu nahwu. Dia adalah taghyirun makhsus. Ya, perubahan khusus yang alamatuhu yang tandanya adalah dhammah wa manaba anha. Dhammah dan yang menggantikannya. Perubahan khusus karena dia nanti sebagai makmul dari amil-amil yang menyebabkan dia mesti dia marfu. Ya, karena mungkin ada amil fi'il maka dia jadi fa'il atau jadi maf'ul bih. Ya, atau dia nanti sebagai isim kana atau khobar inna, naam, atau naibul fa'il, ya, atau mubtada, atau khobar, naam, dan seterusnya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian nasab juga demikian. Dia taghyirun makhsus, perubahan khusus, yang tandanya adalah fathah, dan yang menggantikannya. Yang menggantikannya alif, ya, ya, naam, ya. Baik, barakallahu fiik, kasrah, nah. Kemudian hadaf nun, ya. Ya. Perubahan khusus karena ada amil yang masuk padanya. Ya. Wa khafdun, khafat, nah itu juga perubahan khusus yang tandanya adalah kasrah, wa manaba anha, jazmun, itu juga perubahan khusus pada fi'il. Kalau khafat pada isim, ya, kalau rafa dan nasab pada isim dan fi'il, khafat hanya khusus pada isim, jazm khusus hanya pada afan. Khafat pada isim, jazm khusus pada fi'il. Tandanya adalah perubahan khusus pada fi'il yang tandanya adalah sukun dan yang naba anha yaitu al-hadaf. Nah. Qala falil asma'i min dhalika ar-rafu wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Kalau untuk isim itu perubahannya rafa, nasab, khafat. Tidak ada jazm pada isim. Falil af'ali min dhalik, nah perubahan pada i'rab pada fi'il-fi'il itu hanya rafa, nasab, jazm. Wala khafdu fiha. Tidak ada khafat di situ. Lihat kita baca sekarang ya qaul sahibul hasyiah Ibn Qasim. Naam, tafadhal baca sini, ya. Abu Aqila. Bimana? Bimana anwa'uhu? Nusakh wa bi ba'di nusakhi nusakh itu jamak dari nuskha, ya. Terus wa Baik, cukup. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Aqsamu li Rabbi makna anwa'uhu. Aqsam dari Rabb maknanya adalah jenis-jenisnya. Wafibak dinusakh di sebagian naskah, yaitu alamatuhu, ya, tanda-tandanya. Al-khwa, al-khwa al-khabuhu, wa al-khabuhu arba'atu. Nah, lakobnya ini, tanda-tandanya ini, lakob-lakobnya ini ada empat. Ala sabilil ijmal. Nah, ini kalau secara global, li'anna lil-i'rabi aqsaman wa al-qaban. Karena i'rab dia memiliki aqsam dan al-qab. Dia memiliki aqsam dan lakob-lakob. Ya, tanda-tanda. Fal-aqsamu ma zakarahu. Nah, sedangkan bagian-bagian i'rab, ma zakarahu. Apa yang telah disebutkan oleh musannif? Yaitu raf'un, nasbun, khabdun, jazmun. Nah, itu aqsam dari i'rab. Kisim-kisim dari i'rab adalah yang disebutkan oleh al-musannif. Nah, sekarang al-qabu. Nah, wal al-qab, lakobnya, tanda-tandanya apa? Ad-dammu, wal-fathu, wal-kasru, wal-sukun. Tapi ini yang disebutkan oleh beliau, itu adalah tanda-tanda asli. Artinya rofa, tandanya domah. Nanti bukan cuma domah aja. Ya, nanti bisa waw ketika di jamak mudzakkar salim atau asma'ul khamsah. Ya, kemudian ada alif ketika dia musanna, tasniyah. Kemudian ada apa lagi? Nun, kalau dia fi'il mudhari. Ya, yang dia tidak di dalamnya tasil bi akhiri syai', yang tidak bersambung dengan apapun, ya. Ya, fi'il mudhari yang tidak diawali oleh jawazim atau nawasib dan tidak bersambung dengan, ya, semisal af'alul khamsah yang tidak bersambung dengan alif fa'il, nun, kemudian waw fa, waw jama'ah atau ya muannasah, mukhatabah. Nah, itu semua, ya. Ya, dia dom apa namanya? Kemudian mana lagi? Ya, afwan ya, kalau waw itu pada jamak mudzakkar salim dan juga af'al khamsah. Kemudian kalau apa namanya? Alif pada tasniyah. Nun pada fi'il mudhari yang tadi. Nah, fathah itu aslinya saja. Wa manaba anha itu banyak. Apa aja? Alif, ya, apa lagi? Alif pada asmaul khamsah raitu, abaha. Nah, kemudian apa lagi? Ya pada jamak mudzakkar salim atau tasniyah raaitul muslimin, raaitu muslimaini. Nah. Kemudian apa lagi? Kasrah pada jamak muannats salim, raaitu muslimatin misalkan. Apa lagi? Nah, hadzaf nun. Ya pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Apabila fi'il mudhari tersebut dimasuki oleh amil nasab. Ya, amil nasab tadi. Misalkan dikatakan ya lan yadhaba Zaidun ila kanais misalkan. Zaid tidak akan pergi ke gereja-gereja. Lan yadhaba Zaidun ila Candi Borobudur misalkan. Lan yadhaba misalkan. Ya, lan yusafira Zaidun ila kada wa kada. Nah, lan. Nah, maka ini apa namanya? Ya, tandanya adalah fathah itu fathah ya. Apa namanya? Hadzaf nun pada af'al khamsah. Yadhabuna lan yadhabu. Nah, perhatikan di sini. Anti tadhabina. Anti lan tadhabi. Nah, kemudian apa lagi tadi? Perubahannya hadap nun udah ya. Kemudian pada kasrah itu pada ya, khafat. Yaitu apa lagi tandanya? Ya. Dan juga fathah pada isim ghairu munsharif. Kalau ya pada apa? Pada jamak mudzakkar salim dan juga asma al-khamsah. Naam. Nadartu ila abiha. Ila abiha. Nadartu ila abiha. Marartu bi abika. Nah. Jamak mudzakkar salim. Ya. Marartu bil muslimina. Kalau fathah pada isim ghairu munsharif. Nah, pada isim ghairu munsharif. Nah. Marartu bi ibrahima dan seterusnya. Kemudian sukun itu pada apa namanya? Fi'il mudhari yang majzum ya, dengan amil-amil jazm. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu aslinya. Ya, kemudian wa manaba anha dan yang menggantikannya apa? Hadaf. Hadaf itu ada dua, hadaf apa? Hadaf nun dan hadaf harfu illah. Nanti akan dibahas insyaallah ya. Masyaallah. Mana lagi sekarang? طيب سكرام الرفع نعم طيب الرفع والنصب وخفض نعم طيب تفضل لك يا أبو وكيلة تغيير مخصوص طيب cukup ini dulu. Arrafah, arrafah secara bahasa fil lughah at-ta'liyah. Dia itu di atas atau berada di atas. Arrafah. Ya, secara bahasa dia adalah al-ulu, al-irtifa, rafa'. Nah, secara istilah apa? Taghyirun makhsusun. Perubahan khusus. Ya. Yajlibuhu amilun makhsusun. Yang dibawa oleh amil yang khusus. Amil yang khusus, misalkan kalau dia marfu sebagai khobar inna, ada amilnya, ya, itu huruf inna. Nah, dia marfu sebagai fa'il, ada amil khusus, itu fi'il. Nah, dia naibul fa'il, berarti ada fi'il yang bina lil majhul amilnya. Dia sebagai isim kana, berarti ada amilnya, itu kana, wa akhwatuha, dan seterusnya. Alamatuhu dhamma, tandanya adalah dhamma. Ya, wa mana ba'ana dan yang menggantikannya alif, waw dan juga subutun nun. Ya. Nah ini. Tayyib ya. Qala. Nah rafa ini bisa pada isim dan bisa pada fi'il mudhari. Ya, bisa pada isim atau bisa pada fi'il mudhari. Kalau kita sekaligus menyebutkan dalam sebuah kalimat rafa pada fi'il mudhari dan isim, misalkan untuk mengatakan ya, ya, yadhabu Zaidun ila kada wa kada. Yadhabu Zaidun ila Makkah. Perhatikan. Yadhabu Zaidun. Ini poinnya ya. Yadhabu Zaidun. Yadhabu fi'il mudhari' marfu li tajarrudi an nasibul jazim. Zaidun fa'il marfu ya sebagai fa'il. Tandanya semuanya adalah dhamma. Nah, sekarang mana? Wa nasbu. Sekarang nasab. Nah, sekarang nasab, ya perhatikan nasab. Qala rahimahu ta'ala fil lughati al-istiwa'u. Secara bahasa dia adalah istiwa. Istiwa. Al-istiwa itu kan masdar dari istawa yastawi, istiwaan. Nah ini kalau istawa yastawi itu maknanya gak bisa langsung ditentukan, tergantung dia muta'adi dengan huruf apa. Atau dia tidak muta'adi dengan huruf apapun. Kalau dia tidak ada huruf embel-embel sebelumnya, maka dia maknanya adalah kamula. Ya, kalau dia muta'adi dengan huruf ala, maknanya adalah al-ulu, al-irtifa', su'ud, tinggi, naik di atas. Kalau dia muta'adi dengan apa namanya, atau kalau dia bersambung dengan huruf ya waw ma'iyah, berarti maknanya musawa. Nah, itu ya. Karena al-istiwa ini disebut tergantung ya bersambung dengan huruf apa. Nah ini maknanya al-istiwa. Nah, kalau para ulama yang lain menyebutkan apa makna nasab secara bahasa al-istiqomah. Ya, istiqomah. Qala rahimahu ta'ala wa fil istilahi taghyirun makhsusun, perubahan khusus. Yajlibuhu amilun makhsusun. Ya yang di, ya huruf inna ketika dia jadi isim inna, ya fi'il nakis kana dan akhwatnya sebagai khabar kana. Nah. Dan seterusnya amil-amilnya. Alamatuhu fathah wa manabanha. Tandanya fathah dan yang menggantikannya. Menggantikannya tadi apa? Alif, ya, ya, kemudian apa lagi? Hadaf nun, kemudian apa lagi? Kasrah. Nah, wal khafdu taqaddama. Ini sudah dibaca belum? Belum. Wal khafdu taqaddama. Nah, tafadhal ya, Syekh Marwanto. Al-hazzu wal qat'u. Nah, berikutnya wal khabat taqaddama, telah lewat ya, telah berlalu ya di pembahasannya, itu maknanya at-tadandul atau maknanya adalah al-khudu ya, at-tadandul atau maknanya al-khudu. Intinya khabat itu maknanya adalah didul irtifa ya, bisa antum katakan maknanya adalah at-tasaful. Nah, sekarang secara istilah tadallul wal khudu di bawah ya, rendah di bawah. Nah, sekarang secara istilah, oh enggak ada ya, sudah disebutkan ya secara istilah ya. Secara istilah dia sama, taghyirun makhsusun. Ya, ya jadi buhu amilun makhsusun. Berarti juga tandanya apa? Kasrah wa mana ba'anha. Ya. Dan ini hanya pada isim. La yakunu illa fil isim. Jadi tidak ada kecuali pada isim. Ya, beda dengan rafa' dan nasab. Itu bisa pada fi'il dan isim. Nah. Wal jazmu fil lughah, jazm itu maknanya secara bahasa adalah al-hazzu wal qat'u. Secara bahasa adalah al-hazzu. Hazzu ini maknanya dari fi'il hazza yahuzzu, maknanya qata'a yaqta'u juga. Ya, qat'u memotong atau memastikan. Nah, secara bahasa. Wa fil istilah, nah secara istilah apa, taghyirun makhsusun yajlibuhu amilun makhsusun. Nah, ini jazm. Secara bahasa dia perubahan khusus yang dibawa oleh amil yang khusus. Amil yang khusus, yang khusus masuk kepada fi'il. Itu harfu nawasib. Atau afwan, harfu jawazim. Ya, huruf-huruf jazm. Semisal lam dan yang lainnya. Ya. Kemudian alamatu sukun. Tandai sukun lam yarid wa lam yulad wa ma naba anhu. Dan yang menggantikannya itu hadaf. Hadaf harful illah dan juga hadaf. Hadaf apa? Hadzfun nun pada af'ilah, pada amsilah al-khamsah, hadzf harfu illah pada ya fi'il mu'tal akhir. Nah, fi'il mu'tal akhir. Nah, kemudian Syekh Marwanto. Bi umad, umad itu jamak dari umdah. Wasanna. La, itu jamak dari fadlah. Ya, berarti fadl, ya fadlat. Wasallasa. Nah, wahiyya asrafa. Wa akhara al-jazma. Nah, cukup. Taib. Wa bada'a birraf'i. Nah, beliau Ibnu Al-Jurrum memulainya dengan rafa. Kenapa beliau memulainya dengan rafa? Ya. Kata Syekh di sini Ibnu Qasim, ya, likhtisasihi bi umadil kalam. Karena kekhususannya dengan umadul kalam, ya, dengan umadul kalam, yaitu dengan umdatul kalam. Dia bukan fadlah tapi umdah. Yang namanya kalam kan itu terbagi dua, ada fadlah atau umdah. Apa makna fadlah? Kalau dia nggak ada, kalam sudah sempurna, begitu. Kalau fadlah ini kan, tapi kalau umdah nggak ada dia, kalam nggak sempurna. Nah, itu yang rofa rata-rata dia umdah semua. Ya, apa aja yang rofa? Fa'il. Apalagi? Ah, khobar inna, isim kana. Ya, kana pasti ada isimnya, enggak mungkin enggak ada isim. Ya, kecuali dia kana yang dia kama tamah, ya, yang dia nanti udah bukan fi'il naqis lagi. Dia ada fa'il. Ya, berarti dia fa'il itu juga. Naibul fa'il, dia umdah. Ya, apalagi? Semua yang rofa-rofa itu umdah. Ya, saya dipahami sini. Ja'a Zaidun, Zaidnya dihapus coba, gimana? Ja'a. Ya. Oh, bisa aja. Ja'a ila kada wa kada. Bisa aja dihapus, tapi tetap aja ada fa'il. Fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, itu juga. Marfu juga. Marfu juga, ya. Maka yang namanya rafa itu umdah semua. Makanya dia adalah inti dari kalam. Oleh karena itu dia mesti didahulukan. Ya, paham sini Habib? Ya, ngerti gak sini, Pak Yusuf? Ya. Qala wasanna bin nasbi. Dan beliau ya apa bahasanya? Menduakan. Menomor duakan dengan nasab, menjadikan ya nasab sebagai yang kedua. Ya, kenapa liwujudihi fil ummati? Ya. Karena adanya dia di umat. Ya. Karena adanya dia di umat. Di umdah-umdah. Ada enggak yang nasab dari umdah enggak? Ada. Ya, ini selain mafail ya. Selain mafail. Misalkan apa? Isim inna. Iya enggak? Enggak mungkin nanti mengatakan inna titik-titik-titik qaimun. Inna qaimun. Nah, ini keliru. Mesti inna zaidan qaimun. Nah, berarti zaidan si isim inna ini dia umdah atau fadlah? Umdah. Dia umdah. Kana Zaidun. Terus kenapa Zaid? Kalau dia fi'il nakis enggak bisa, kecuali di fi'il tam. Ya, kana Zumalin, nah fi'il tam ini. Tapi kalau kana Zaidun butuh khobar. Berarti khobarnya di sini umdah atau fadlah? Umdah. Nah, jadi nasab di nomor 2 kan. Karena ada sebagian yang dia umdah. Memang mayoritas nasab fadlah, mafailnya itu fadlah semua itu. Mafail, fadlah, hal, tamyiz itu fadlah semua. Ya, tapi kalau sebagiannya ada yang umdah. Isim inna, khobar kana wa khwatuha. Nah, ini adalah umdah. Urutannya, iya. Karena ada juga di antara nasab yang umdah. Beda sama rofa. Kalau rofa mayoritas semuanya adalah umdah. Tapi kalau nasab mayoritas fadlah. Tapi ada yang umdah. Nah, maka nomor 2 diurutkan kedua. Maka kata beliau wasanna bin nasbi liwujudihi fil umadi. Dan beliau menjadikan nasab yang kedua di urutan Ibnu Jurum karena ya, ada sebagian dari nasab itu yang umdah, yang umat. Nah, wa fil fadlat dan juga dalam fadlah. Karena di antara nasab ada yang fadlat. Ya, misal hal, mafail, tamyiz itu fadlah semua. Enggak ada dia kalimat tetap sempurna. Ya enggak? Baik. Wasallas bil khabdi. Nah, apa bahasanya wasallas bil khabdi ini ya? Dan beliau mentigakan, rekomentigakan. Menjadikan si khofat sebagai yang ketiga. Kenapa likhtisasihi bil asma? Karena dia khusus pada isim-isim saja. Ya. Nah, sedangkan isim wahya asrafu minal af'al. Lebih mulia daripada fi'il. Nah, kalau fi'il, wah, belakangan berarti nomor 4 ngalah dah fi'il dah. Ngalah aja dia ngalah. Ya, wa akhara al jazma dan dia mengakhirkan jazm. Kenapa? Likaunihi la yujadu illa fil fi'li. Karena status dari fi'il ini tidaklah didapati kecuali pada fi'il saja. Ya, lam yalid wa lam yulad. Itu kan pada fiil aja lam itu dan lam yalid masuk ke fiil sini. Qala rahimahu ta'ala dan di footnote falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha, kata Ibnu Jurum, maka jenis i'rab dari isim-isim i'rabnya adalah rafa, nasab, khafat, tidak ada jazm. Ya, enggak ada isim yang majzum, enggak ada ya. Gak ada, gak mungkin ya. Gak mungkin isim majzum dengan huruf jazm. Gak mungkin. Tapi tafadhal dibaca sini. Ya. Syekh Jumakir. Nah. Ini Jumakir aslinya Jamakir gitu kali. Nah, tafadhal. Nah, ini jelas ya. Maka falil asma'i minal aqsam arba'ah al-madhkurah, ya, di antara 4 jenis ya i'rab yang disebutkan rafa, contoh ja'a Zaidun. Nah, ini jelas. Zaid ini isim nih semua nih, isim. isim mufrad. Nasab nahu raitu Zaidan. Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansub alamatun nasbihi al-fathah, karena dia adalah isim mufrad. Khafat marartu bi Zaidin, sama ini juga. Wala jazma fil asma, enggak ada. Ya, isim yang majzum. Enggak ada. Lam Zaid, enggak ada lam Zaid gitu. Ya, lam Zaid. Apa? Memang begitu. Mabni ala sukun. Sama kayak sibawaih, mabni ala sukun. Sibawaih. Mabni ala kasr ya, sibawaih ya. Mabni ala kasr. Baik, berikutnya. Baca fathahnya dulu. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Nah, ini jenis i'rab dari fi'il rafa, nasab, jazm, tidak ada ya khafd di fi'il. Ya, tafadhal Jumakir. Mushtaraku. Al-Khabdu. Itu khobarnya itu. Terus? As-Sakila. Ah, nah, ya, atau yu'ti itu memaf'ulkan dua maf'ul. Kalau dia dalam bentuk bina'il majhul, maf'ul yang pertama jadi naibul fa'il. Nah, maf'ul yang kedua tetap jadi maf'ul. Ya, enggak jadi naibul fa'il yang kedua, naibul fa'il sani, enggak ada kayak begitu. Ya, enggak ada. Jadi, terus masih ada bunyi handphone kayak gitu. Aki-aki beda deh aki-aki. Kayak tahun 2004 ya. Aki-aki. Aki-aki beda deh ya. Masya Allah. Old school ya. Kayak tahun 2003 ya. Zaman SBY cawapres. Jalan SBY nyapres ya. Tapi barakallahu fiik. Mana tadi? Jumakir baca banyak banget sih. Makanya namanya Jamakir. Bacanya banyak banget, diborong sama di semua. Pak Yusuf Habib enggak kebagian. Mana yang mana yang dari mana antum? Wah ya, ai lil walil af'ali min hadhil arba'atil maqsur mazkurah ar-raf'u nahu. Ya, ya fi'il-fi'il dari empat yang disebutkan ini ya dari rafa'. Nahu yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun. Berarti kan yaqumu. Yaqumu fi'il mudhari' marfu' amilnya ma'nawi. Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi. Nasab lan yakuma Zaidun. Zaidun ini semua fa'il ya. Tadi di lam yakum juga fa'il. Lam yakuma, yakuma fi'lun mudhari' mansub bi lan. Baik. Walamatun nasbihi al-fathah. Wal jazmu nahu lam yakum. Lam yakum. Lam yakum Zaidun. Yakum fi'lun mudhari' majzum. Walamatun jazmihi as-sukun. Nah, itu kan ada wawunya aslinya ya. Yakumu. Nah, gitu kan ada wawunya ya. Kok wawunya hilang juga? Nah, karena dua huruf sukun berjumpa enggak boleh. Kalau wawunya tetap bertahan, mim wawu itu sukun. Mim juga sukun. Makanya gimana kalau yaqum? Yaqum. Mim sukun, waw sukun, gimana? Wawnya ngalah, ya. Maka wawnya ngalah, yakum. Ya, maka jadi lam yakum. Lam yakum, sama. Ya, lam yalid, ya, atas sama dengan apa lagi? Lam yakul. Qala yakulu, lam yakul. Taib. Wala khafdha fil af'al. Gak ada fi'il-fi'il yang khafat, majrur. Ya. Khafat itu kan kasrah, ya enggak? Ibarat anil kasrah. Bahkan kalau fi'il kena kasrah sekalipun, dilindungi oleh apa? Nun wiko, ya. Nun yang melindungi. Ya. Semisal dalam syair yang terkenal, ya. Syair, akaluni al-baragisu. Nah. Akaluni al-baragisu. Ya, nyamuk-nyamuk menggigitku gitu kan. Akaluni. Ya, Pak Abdul Majid mengatakan dorobatni zaujati. Dorban syadidan. Ha? Dorobatni zaujati, dorban syadidan. Itu dalam bahasa Arab enggak ada tuh, mukul pakai hidung itu enggak ada. Enggak ada itu. Bid'ah itu. Mukul itu yang pakai tangan. Taibara kalau pilih. Ya, mana lagi tadi? Walhasil, maka kesimpulannya anna hadihil aqsama. Bahwasannya aqsam ini, ah, anda baca, tadi Jumakir bacanya aqsama. Benar gak di sini aqsama, Habib? Habib. Ah. Habib. Oh, Habib. Ah, benar gak? Hah? Koto. Terus yang benar gimana, Beb? Nah, Abu Akilah ya? Abu Akilah. Anahadihil aqsama. Aqsama dibaca apa Jumakir? Fathah. Benar apa salah, Abu Akilah? Hah? Lah, benar. Sebagai apa? Badal. Badal dari hadihi. Artinya kalau hadihinya dihapus, tetap sah. Annal aqsama enggak pakai hadihi. Ngerti sini Abu Kila? Foto-foto aja. Anna hadhihi al-aqsama al-arba'ata, bahwasanya empat jenis ini tarji'u, dia akan kembali ila kismain, kepada dua kisim. Nah, ini kisim mustarak itu antum boleh baca tiga. Kismin mustarok, ya itu boleh baca kismin, ya, dia sebagai tabi dari kismain. Kismain kan majrur dengan ilah. Atau antum baca kismun, nah, dia sebagai khobar, begitu kan. Kismun mustarok. Atau antum bisa baca juga kisman, nah, sebagai maf'ulun bih. Dari a'ni, nah, a'ni atau ya'ni. Nah, kita baca yang rofa aja, umum aja. Ya. Kismun mustarakun. Nah, ini ada satu kisim yang mustarak, yang bergabung bainal asma'i wal af'al, yang antara isim dan fi'il. Ya. Wa kismun mustarak mukhtasun bi ahadiha atau bi ahadihima, atau satu kisim satu bagian yang hanya dikhususkan dari salah satu keduanya. Fal mustarak, nah kisim yang mustarak yang bisa ke isim dan fi'il adalah ar-raf'u wa nasb. Tadi rafa dan nasab. Ya. Rafa dan nasab ini bisa pada isim dan fiil. Ya. Contoh digabungkannya ya tadi. Yadhhabu Zaidun. Yadhhabu Zaidun. Nah. Yadhhabu Zaidun. Perhatikan yadhhabu fi'lun mudhari marfu. Ya. Zaidun marfu. Ya, kemudian nasab juga bisa. Wa nasbu, nasab juga bisa tadi. Lam yakum apa misalkan? Lan yadriba. Ya, lan yadriba Zaidun Amron. Nah, perhatikan yadriba dan Amron. Yadriba mansub dengan lan, Amron maf'ulun bih dari yadrib. Nah, paham sini? Naib, taibar kalau bih. Wal khabdu mana tadi? Wa kismun mukhtasun bi ahadihi. Ar-raf'u wal mushtarak ar-raf'u wan nasbu. Ya. Wal mukhtasu bil ismi al khabdu, yang khusus untuk isim itu hanya khafat, ya, marartu bi Zaidin, nah, itu khusus apa namanya khafat saja. Wabil af'ali al jazm, khusus untuk af'al adalah jazm, sudah ya. Wa ikhtisasul khafdi bil ismi, nah, pengkhususan khafat dengan isim, kenapa? Li'annal isma khafifun, karena isim itu ringan, ya, ringan. Nah, ini pengkhususan khafad dengan isim, karena isim itu ringan. Wal khafdu sakilun, sedangkan khafad itu berat. Nah, maka fa'u'tiyal khafifu as-sakila, maka khafif diberikan sesuatu yang berat. Wal jazmu hadbu harakatin au harfin, sedangkan jazm adalah menghapus harokat atau menghapus huruf, menghapus harokat kalau sukun ya pada fi'il mudhari yang dia fi'il sahih ya, atau menghapus huruf. Menghapus huruf ini pada hadaf harful illah ya, berarti dihapus huruf huruf illah, atau menghadaf ya pada huruf waw, nun atau ya pada af'al atau amsilah al khamsah. Fahuwa khafifun. Nah, ini ringan menghadap ini. Sedangkan fi'ilnya sakilun. Nah, jadi dijodohkan yang berat dan yang ringan, begitu. Yang kurus. Makanya Pak Majid udah aki-aki cari yang muda, gitu. Alhamdulillah dapat. Dapat. Istri saya tuh orang muda banget. Masya Allah. Iya, iya aja dah. Iya, iya aja. Udah jelas ya, istrinya itu bibinya istrinya Anwar. Ya senior gitu kan. Nah. Iya, iya aja dah. Ya Marwanto ya. Apalagi istrinya Marwanto udah punya ponakan. Ponakannya udah nikah pula lagi. Udah punya cucu berarti istrinya Marwanto. Nah. Mana lagi sekarang? Hah? Wal fi'lu sakil, li'anna lafdahu mufradun, karena lafadznya mufrad. Wa dilalatuhu murakkabatun. Nah, dilalahnya adalah murakkabah. Fahuwa sakil. Fa'utiya sakil al-khafifah. Maka sakil diberikan suatu yang khafif. Talaban lit'adul. Nah, ini karena menuntut untuk adanya keseimbangan. Ya? Keseimbangan. Ta'adul keseimbangan, bukan keadilan. Nah, ya cukup ya. Mengenai babu ma'rifati alamati al-i'rab masih panjang ini insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, ada yang mau tanya enggak? Tafadhalu ya, kawan. Habib antum enggak bawa buku itu? Kalau kayak ketinggalan repot enggak bisa nyatet antum. Udah dicatat. Nah. Ya. Tafadhalu ya.